Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ikhwati fillah rahimakumullah. Walaupun secara rincian tema tidak begitu berurutan, tapi kurang lebih kalau misalkan ingin di tarik sebuah tali kesimpulan mulai dari khutbah Jumat tadi sampai malam ini, yang perlu ditekankan pertama bahwa masing-masing kita harus mulai menumbuhkan pada dirinya sendiri kesadaran untuk berdakwah sesuai batas kemampuan masing-masing. Nah, sesuai itu poin pertama. Jadi masing-masing kita harus berusaha untuk menumbuhkan kesadaran itu. Dan tentu teladan dan contoh kita adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mereka membantu dan mendukung dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sesuai di bidang dan keahliannya masing-masing. Nah, sebagai contoh misalkan dalam perang Tabuk, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajak dan menyuruh para sahabat untuk berangkat guna menghadapi ancaman yang datang dari kerajaan Romawi. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak para sahabat untuk memberikan sumbangsih terbaik yang bisa mereka lakukan. Nah, dalam posisi yang sulit dan berat seperti itu, sahabat Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu yang mendengar seruan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung mengubah 200 ekor unta yang penuh dengan barang barang yang akan dijual ke negeri Syam, langsung diubah fisabilillah. 200 ekor unta penuh dengan barang yang akan dijual ke negeri Syam itu langsung dibelokkan. Oh, ada proyek dakwah fisabilillah. Ini lillah wali rasulih. Diserahkan untuk Allah dan dikembalikan penggunaannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, kalau zaman sekarang misalkan 200 truk berisi bahan makanan pokok, atau 200 truk berisikan perkakas dan perabot, rencananya mau dijual, oh fisabilillah, semuanya sak truk-truknya sak isinya untuk pondok, monggo Ustaz Mubarak dipakai misalkan. Nah, itu wah, langsung megah mau ini beli tanah ini dan sebagainya. Gitu. Tapi kan bertingkat-tingkat. Utsman bin Affan seperti itu, bukan cuma 200, tambah, sampai kemudian yang diinfakkan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu sampai 900 ekor unta. Nah, tapi ada yang sahabat datang dengan separuh hartanya, seperempat hartanya, dengan harta yang dia punya. Ada yang datang membawa 60 keranjang kurma, ada yang datang membawa segenggam kurma. Dan itu diterima oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang munafik, kaum munafikin ya cuma jadi komentator dari belakang aja. Kalau melihat sahabat datang membawa infak dalam jumlah yang besar, mereka belikan penilaian, wah orang-orang ini riya nih, pengen dilihat gaya kan itu. Kalau sahabat yang datang membawa segenggam kurma, orang ini kikir banget sih, ngasih dikit, masa gak bisa lebih dari itu. Dianya sendiri ngasih aja enggak. Cuma ngomong aja, lihat. Oh, dia aja enggak. Nah, berangkat para sahabat dan membawa sebuah kesuksesan, kemenangan. Statusnya perang Tabuk adalah kemenangan bagi umat Islam. Di situ kan artinya berjuang di jalan Allah Azza wa Jal sesuai dengan batas kemampuan dan keahlian kita masing-masing. Nah, ikhlas karena Allah Azza wa Jal, yang memiliki ilmu dengan ilmunya, yang memiliki tenaga, mempunyai tenaga lebih dengan tenaganya, dengan saran ya saran yang dia berikan. Kalau misalkan dengan harta dia bisa, harta itu yang dia salurkan. Yang jelas tanggung jawab atau mas'uliyatul dakwah itu ada di pundak kita masing-masing. Aktif bergerak kan itu, menyebarkan buletin, menyebarkan majalah, menyebarkan rekaman, kemudian tulisan melalui grup-grup media sosial itu, WhatsApp, Telegram, dan yang lainnya. Sebarkan, bukan cuma beredar di kalangan kita saja, tapi upayakan beredar juga di kalangan keluarga kita, teman-teman kita, alumni sekolah. Kadang-kadang kita terhalang oleh rasa malu, sungkan, takut, atau rasa yang semisal. Ketika kita ingin men-share ke grup, misalkan teman sekantor, atau grup alumni sekolah, alumni kuliah, mau nge-share tentang syiah, bahaya khawarij, bahaya ISIS, aduh, nanti dibilangin apa lagi sama teman-teman, gak jadi. Padahal sebenarnya kan mampu. Kadang kita sudah pesimis, dan itu tidak boleh. Kadang kita berprasangka buruk, itu juga tidak boleh. Pesimis kalau nasihat yang kita sampaikan ditolak. Berprasangka buruk kalau nasihat yang kita berikan kemudian dibenci. Itu kan sudah berprasangka buruk. Belum tentu yang kita sampaikan kemudian ditolak. Bisa saja setelah kita sampaikan, karena dorongan ikhlas, itu jadi sebab Allah Azza wa Jalla memberikan hidayah untuk mereka-mereka yang baca. Itu tanggung jawab dakwah. Milik kita bersama. Yang kedua, barakallahu fikum, secara garis besar, pada pertemuan sesi pembuka tadi, kita berusaha untuk menyadari bahwa dakwah yang dilaksanakan, dakwah yang dijalankan, tidak akan bisa sukses dan tidak akan berhasil bila tidak ditopang dengan ilmu yang mapan. Maka tugas kita adalah mengumpulkan ilmu itu sedikit demi sedikit demi sedikit untuk menopang dakwah, karena ilmu adalah pondasinya. Ketika pondasinya kuat, yaitu ilmu syar'i, maka yang ditopang itu pun akan semakin kokoh, tidak akan mudah goyah, apalagi ambruk. Maka laksanakan tugas yang kedua sebaik-baiknya. Ngaji, ngaji, ngaji, ngaji. Sampai kapan? Ya sampai tidak bisa ngaji. Mungkin karena mati, mungkin karena lumpuh, atau sakit yang tidak bisa, na'udzubillah. Tapi sebelum itu terjadi, ngaji. Udah pernah, udah bisa. Masih banyak yang belum bisa. Masih banyak hal yang belum dipelajari, jujur saja. Kalau sudah merasa bisa, bahaya. Kalau sudah merasa bisa, bahaya. Padahal Allah Azza wa Jalla sudah mengingatkan, وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. Kalian itu tidak diberi ilmu kecuali sedikit saja. Kalau sudah merasa bisa, ya semangat untuk ngajinya akan hilang. La'udzubillah. Kemudian yang ketiga, pertemuan tadi, setelah salat asar, kita ingin mengingatkan diri sendiri. Bahwa konsekuensi kita menisbatkan pada salaf, kita salafi, kita salafiyin. Konsekuensinya apa? Mencontoh dan meneladani mereka dalam hal semangat untuk ngaji. Kalau yang kedua tadi menyadarkan bahwa ada tugas dan kewajiban untuk ngaji thalabul ilmi, pada pertemuan yang pada asar kita anggap sebagai sesi yang ketiga, itu adalah menampilkan contoh-contoh nyata dari para ulama kita seperti apa, kesabaran-kesabaran mereka di dalam mengaji, sabarnya luar biasa. Kemudian pertemuan ba'da maghrib tadi lebih ditekankan lagi bahwa apa yang sudah kita lakukan selama ini jangan dianggap banyak. Yang sudah kita korbankan selama ini jangan dinilai sudah maksimal. Tapi yakinlah, dan keyakinan ini tidak mungkin salah, yakinlah bahwa apa yang kita berikan belum seberapa. Yang kita lakukan selama ini belum maksimal. Belum maksimal. Pembandingnya para ulama. Pembanding untuk mengatakan bahwa selama ini kita tidak maksimal, selama ini kita kurang semangat. Pembandingnya apa? Para ulama yang sudah kita terangkan tadi, antara maghrib dan isya. Maka dalam puncak yang seperti ini, setelah kita mengenal dan memahami tanggung jawab dakwah, kita sadar tentang tugas untuk ngaji, kemudian kita berusaha untuk bersabar, terus ngaji, kemudian yang selanjutnya, kita yakin belum seberapa yang kita berikan untuk ngaji, untuk dakwah ilallahi azza wajalla, ini kan dalam puncak semangat kita. Maka harapan yang terakhir, sebagai penutup dalam rangkaian hari ini, barakallahu fikum, kita berharap memperoleh atau meraih husnul khatimah. semangat dakwah, semangat ngaji, semangat belajar itu terus terjaga sampai nafas kita yang terakhir, seperti yang telah dicontohkan oleh para ulama dengan taufik dan hidayah yang Allah berikan kepada mereka. Sebagai contoh, barakallahu fikum, Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullah. Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullah mempunyai syarah sahih Al-Bukhari. Nah, syarah sahih Bukhari. Nah, Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullah memiliki, menulis syarah sahih Bukhari. Dan syarah beliau luar biasa. Nah, syarah beliau lebih lengkap, lebih baik, lebih bagus dibandingkan Fathul Bari karya Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah. Nah, bahkan Fathul Bari Ibnu Hajar rahimahullah banyak mengambil dari Ibnu Rajab. Nah, tetapi syarah atau keterangan untuk kitab Sahih Bukhari yang ditulis dan digarap oleh Imam Ibnu Rajab rahimahullah ternyata tidak selesai. Beliau baru sampai Al-Janaiz, baru sampai pembahasan tentang jenazah, meninggal dunia rahimahullah. Pas banget ketika membahas jenazah tentang kematian, beliau meninggal dunia rahimahullah. Selanjutnya, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah yang menulis kitab Fathul Bari Syarah Sahih Al-Bukhari. Nah, itu meninggal dunia dalam posisi, dalam keadaan sedang membaca ayat Al-Quran, Salamun Qawlan Mir Rabbir Rahim. Nah, Salamun Qawlan Mir Rabbir Rahim. Salam, keselamatan, doa-doa keselamatan sebagai ucapan dari Allah Rabbir Rahim. Nah, doa-doa malaikat yang ditujukan kepada kaum mukminin meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Pas membaca ayat Al-Quran, Salamun Qawlan Mir Rabbir Rahim. Meninggal dunia. Ini kan husnul khatimah. Nah, husnul khatimah. Itu Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah Ahmad bin Abdul Halim, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau meninggal dunia tepat ketika selesai membaca firman Allah Azza wa Jal, Innal muttaqina fi jannatin wa nahar fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir. Pas. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada dalam surga-surga dan sungai yang mengalir, di tempat duduk yang penuh dengan ketulusan, kejujuran, kebaikan. Inda malikim muqtadir. Di sisi Allah Zat yang maha penguasa lagi maha mampu. Membaca ayat ini pas meninggal dunia. Husnul khatimah. Nah, Al-Imam Asy-Syinqiti rahimahullah. Al-Imam Asy-Syinqiti rahimahullah. Seorang ahli tafsir di zaman ini. Meninggal dunia ketika menafsirkan, beliau kan menulis kitab tafsir. Nah, yang berjudul Adwa'ul Bayan. Dan kitab tafsir Adwa'ul Bayan ini ternyata juga belum selesai. Yang kemudian dilanjutkan oleh muridnya sampai selesai. Beliau menafsirkan, menulis tafsir Adwa'ul Bayan sampai firman Allah Azza wa Jal, Ulaika Hizbullah, ala inna hizballahi humul muflihun. Mereka adalah tentara-tentara Allah. Ketahuilah sesungguhnya tentara-tentara Allah, golongan Allah, adalah mereka orang-orang yang selamat dan sukses. Sukses. Meninggal dunia ini husnul khatimah. Rahimahullahu ta'ala. Nah, Asy-Syaikh Zaid bin Muhammad bin Hadi Al-Madkhali, yang setahun lalu meninggal dunia atau dua tahun yang lalu, beliau saat meninggal dunia itu sedang mensyarah, artinya sedang dalam pelajaran dan belum selesai, membahas hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahabba liqa'allah ahabballahu liqa'ah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang ingin berjumpa dengan Allah, yang ingin dan cinta untuk bertemu kepada Allah, Allah pun cinta untuk bertemu dengannya. Setelah itu, dalam posisi sedang membahas hadis ini, artinya dalam pelajaran itu, beliau meninggal dunia rahimahullah. Nah, Al-Imam Abu Zur'ah sebelumnya lagi, beliau meninggal dunia dalam posisi yasrud sanad hadith wa matnah. Beliau membaca sanad hadith sekaligus dengan matannya. Man kana man qala la ilaha illallah, man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa ucapan terakhir yang dia sampaikan la ilaha illallah ketika meninggal dunia, maka dia akan masuk ke dalam surga setelah itu meninggal dunia. Rahimahullahu ta'ala. Maka kesimpulannya, ikhwati fillah barakallahu fikum, al-imam al-hafidh ibnu Abdul Bar rahimahullah menyatakan, man mata taliban lil ilmi fahuwa min alamati husnil khatimah li'annahu mata ala ta'atin azimah. Kata al-imam ibnu Abdul Bar rahimahullah, barang siapa meninggal dunia dalam posisi dia sedang ngaji, masih menuntut ilmu, maka itu adalah satu dari tanda-tanda husnul khatimah. Kenapa? Karena dia meninggal dunia dalam ketaatan yang besar sekali, yaitu menuntut ilmu agama. Saya kira itu tadi kerangka dari tema kita pada pertemuan hari ini. Mudah-mudahan bisa difahami dan bisa ditangkap apa maksud saya dari tema-tema apa dari rangkaian tema ini. Nah, adapun yang barakallahu fikum yang meminta adalah panitia kerjasama ya. Nah, tapi untuk kebaikan kita bersama juga. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla memberikan taufik dan hidayah serta kemudahan untuk kita sehingga kelak saat kita meninggal dunia dalam posisi apa? Talabul ilmi, dalam posisi sedang berdakwah fi sabilillah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.